بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد ini adalah majelis yang keenam dari majelis penjelasan kitab An-Nasaih Al-Musalsalah sampai pada silsilah nasihat yang kelima. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku, bagian kelima. Aqul kabbir kabbir, dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Lafaz ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari nomor 3173 dan yang lainnya, tentang peristiwa adanya pembunuhan ketika itu. Naam, ada yang melaporkan kepada Rasulullah SAW beberapa orang, yang paling muda yang tahu-tahu terlebih dahulu bicara. Maka Rasul mengatakan, kabir, kabir. Dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Di lafadz yang lain dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 6142 dan 6143 dengan lafadz Kabiril Kubra. Ya, Kabiril Kubra. Katanya Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah rawi hadis, liyaliya al-kalama al-akbara, hendaklah yang menangani pembicaraan ini yang paling besar. Itu maknanya kabiril kubra. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya membuat bab, babu ikramil kabir wa yabda'ul akbaru bil kalami wassu'al, bab memuliakan al-kabir yang tua, dan yang paling tua yang memulai dengan pembicaraan dan pertanyaan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari ketika menjelaskan bab ini, beliau mengatakan al-muradu bil akbar fis sin idza waqa'at tasawi fil fadl, yang dimaksud dengan yang paling besar ialah dalam perkara usia apabila ada kesamaan dalam perkara keutamaan. Wa illa fayuqaddamul fadl fil fiqhi wal ilmi, kalau tidak ada kesamaan dalam keutamaan, maka didahulukan yang fadil dalam perkara fiqh dan al-ilm. Disebutkan dalam Fathul Bari juz yang ke-10 halaman 659. Dari keterangan hafidz ini barakallahu fikum, tartibnya adalah al-afdal fal-afdal. Didahulukan yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama secara keilmuan dan secara fiqihnya. Al-afqah wal-a'lam, yang paling faqih, yang paling alim. Ketika sama-sama faqih, sama-sama alim, sama-sama fadil, maka dahulukan al-akbar fis-sin fal akbar, yang paling tua usianya dan yang tua lagi setelah itu. Nah. Aqul min wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqdimul kibari fis sinni wal ilmi fi jami'il umur, lebih mendahulukan orang-orang besar, orang-orang yang tua secara usia dan secara ilmu dalam segala urusan. Waluzumu kibari, waluzumu rikabihim, dan menetapi kendaraan mereka, menetapi mereka. Wal akhdhu anhum, mengambil ilmu, mengambil bimbingan dari mereka. Wa ta'addubu bi adabihim, dan beradab dengan adab-adab mereka. La siyama indal ikhtilaful fitan, terlebih-lebih lagi ketika ada ikhtilaf dan fitnah-fitnah. Dalilnya adalah saya sebutkan setelah itu, wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, al-barakatu ma'a akabirukum, barokah itu bersama dengan akabir kalian. Akabir fisin wal ilmi, yang lebih tua, yang lebih senior secara keilmuannya dan secara usianya juga. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, nomor hadis 559. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 210 dengan tahqiqnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 1778. Al-barakatu ma'a akabirukum, barakah itu bersama dengan akabir kalian. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, dan berkata عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, لا يزال الناس بخير, umat manusia senantiasa dalam kebaikan, ما أخذوا العلم عن أكابرهم, selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka, orang besar mereka, فإذا أخذوه عن أصغرهم هلكوا, namun bila mereka mengambil ilmu itu dari orang-orang kecil mereka, halaku, mereka akan binasa. Abdul Rasul Musannaf, dikeluarkan oleh Abdul Rasul Musannaf, nomor hadis 20.446 dan juga 20.483. Juga dikeluarkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Zuhud, nomor hadis 805. Nah, para ulama, mereka ada beberapa penafsiran terkait dengan makna asagir. Tayyib, ada yang menafsirkan al-asagir al-hadas, anak-anak muda, yang usianya masih muda. Al-akabir dimanakan dengan yang tua-tua secara usia dan keilmuan. Ini adalah penafsiran Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri rahimahullah. Barakallahu fikum. Al-akabir itu yang masyayikh, yang sudah senior, yang sudah tua usia dan keilmuannya. Al-asagir al-hadats, anak-anak muda yang baru kemarin, yang secara usia belum tua, secara keilmuan juga belum senior. Sehingga maknanya, umat manusia senantiasa dalam cara kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para masyayikh, dari orang-orang yang senior keilmuan dan usianya. Namun bila mereka mengambil ilmu ini dari al-asagir, dari anak-anak muda yang secara usianya masih belia atau belum tua, secara ilmu pun juga demikian, halaku, mereka binasa. Penafsiran yang kedua adalah al-asagir adalah ahlul bid'ah. Al-asagir adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini datang dari Abdul bin Mubarak dan juga sebagian salaf yang lain. Nah, sehingga al-akabir adalah ahlus sunnah. Sehingga maknanya adalah barakallahu fikum, umat manusia senantiasa dalam perkara kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka, dari ahlu sunnah, ulama sunnah. Dan apabila mereka mengambilnya dari ashabul ahwa'i wal bid'ah yang mereka telah asahir, halaku. Mereka akan binasa. Disebutkan dalam sebagian riwayat dari asar Abdullah bin Mas'ud ini, ada kata-kata asraruhum an asrarihim. Kata-kata asahir diganti asrar, orang-orang yang jahat dari kalangan mereka. Itu menguatkan penafsiran Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Dari penafsiran ini mereka mengatakan kalau ada al-saghir yarwi anil kabir fahuwa kabir. Kalau ada anak yang masih muda secara usianya, ya, yang masih muda secara ilmunya, yarwi anil kabir, dia meriwayatkan dari yang kabir, yang lebih tua usia dan keilmuannya, fahuwa kabir. Maka yang saghir tadi adalah orang yang kabir, yang diambil ilmunya juga. Dikarenakan posisinya dia adalah menukil, meriwayatkan, mengambil dari para ulama kibar. Naam. Ala kulli hal, dari dua tafsir tadi, barakallahu fikum, semua terkait dengan al-kabir. Ya, buka al-kabir orang yang secara usia dan ilmu senior. Tidak semata-mata mengambil dari as-saghir yang masih belia, yang masih muda, dengan tanpa kabir. Maksud saya, kalau mengambil ilmu dari al-akabir, wadih. Adapun mengambil ilmu dari al-asaghir, al-hadath, kalau mereka itu menukil dari para kibar, labas, diperbolehkan. Tetapi kalau mereka bersendirian dalam bab itu, dalam kondisi mereka adalah hadas, anak yang masih muda, masih belia, ini yang membahayakan, barakallahu fikum. Dan akan saya sebutkan, di antara yang ditahdir oleh para ulama, ialah al-asagir, al-sigar, sendirian, tanpa kibar. Itu rawan penyimpangan. Tapi kalau sigar yang mengikat, yang irtibat, yang terikat dengan kibar, as-sighar yang mengajak umat manusia, mengajak talabatul ilmi untuk kembali pada kibar ulama, atau meriwayatkan mereka dari kibar ulama, atau mengambil dari kibar ulama, atau menukil dari kibar ulama, fala bas. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, dan berkata Ibn Mubarak rahimahullah, nuhina an natakallama inda akabirina. Kita dilarang berbicara di sisi orang-orang besar kami. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam As-Siyar, juz yang ke-8, halaman 420. Dan beliau Ibnu Mubarak rahimahullah mengucapkan kata-kata ini ketika beliau ditanya oleh seseorang di hadapan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, nuhina an natakallama inda akabirina, kita dilarang untuk bicara di sisi orang besar kami. Padahal kita semuanya tahu siapa Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Imam, hafiz, jabal, terkumpul pada beliau al-ilmu wal-amal, masyhur dengan ilmunya, masyhur dengan keimamannya, masyhur dengan kesolehannya, kurang apa beliau ini secara ilmunya. Namun beliau mengajarkan adab kepada kita. Demikian salafun salih memiliki adab ketika mereka ada di samping ulama yang lain yang senior. Mereka diam. Mempersilakan yang kibar, yang senior secara ilmu, secara usia untuk bicara terlebih dahulu. Yang di bawahnya menunggu. Setelah mereka atau diizinkan oleh yang kibar tadi. Camkan baik-baik. Nuhina anna takallama inda akabirina. kita dilarang bicara di sisi orang-orang besar kami. Ini ada penting diperhatikan. Di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, banyak dari kalangan thalabatul ilmi, secara khusus, melupakan adab ini. Melalaikan adab ini. Tidak memperhatikan adab ini, barakallahu fikum. Masih banyak di tempatnya dia, al-agadir fis-sin, al-agadir fil-ilmi, al-agadir fid-da'wati wal-fadl. Ternyata yang berbicara adalah para sigar, para ahdath, anak-anak muda. Bahkan secara keilmuan pun tidak. Secara usia pun juga masih muda. Bahkan yang bicara pun juga enggak jelas siapa dia. Majhul, mubham. Majhul tidak diketahui siapa namanya. Mubham dianonimkan namanya. Dalam kondisi masih ada al-kibar di tengah-tengah dia. Nah, ini adab sangat diperhatikan oleh kaum salaf. Beradablah dengan adab salaf. Maka yang ada adalah keberkahan, barakallahu fikum. Ketika adab salaf ini diabaikan, maka yang terjadi adalah fawda. Adanya keributan, adanya kegaduhan, adanya fitnah, barakallahu fikum. Nah, ini adalah beberapa argumentasi dalil hadis. Akhar Ibnu Mas'ud dan kalamnya para ulama. Ini semuanya barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya para ulama adalah marja'iyatul ummah. Para ulama adalah rujukan umat ini dalam semua perkara-perkara mereka, urusan duniawiyah mereka, apalagi urusan diniyah mereka. Terkhusus indal masyakil wal mu'adilat. Ada masyakil, ada perkara-perkara yang rumit. Indal fitan, ketika terjadi yang namanya fitnah. Rujukan kita adalah para ulama. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, dalam petikan ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakan kepada para ulama ahli dzikri kalau kamu tidak mengetahui. Ini di Al-Anbiya ayat yang ke-7. Perintah untuk bertanya kepada ulama ahli dzikri dalam perkara yang kita enggak punya ilmunya. Juga disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-83, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa, kata Allah, ketika datang kepada mereka perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja, menyebarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya akan diilmui hal itu oleh orang-orang yang biasa, yang sanggup mengambil sifat hukum dari mereka. Ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama, baru umara. Sementara ulil amri pada ayat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul amri minkum. Itu para umara, baru para ulama. Dua-duanya. Namun untuk An-Nisa 83 ini adalah penekanannya kepada para ulama. Para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menegaskan tentang Umar bin Khattab, beliau termasuk minal ladzina yastanbitunahu minkum. Sahabat Umar kala itu sebagai seorang alim dan amir, ulama dan umara. Maka ayat ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita adab-adab ya yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika terjadi sesuatu baik yang menyenangkan atau yang menakutkan, kembali kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Ataupun sepeninggal beliau maka kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan-bimbingan beliau dalam hadisnya. Dan yang kedua kembali pada ulil amri minhum, para ulama ahlul istinbat. Maka marji'iyatul ummah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jelas dan juga salafun salih. Dan marji'iyatul ummah adalah ulama dari mulai zaman salaf sampai zaman sekarang sampai yaumul qiyamah nanti. Para ulama sebagai marji'iyatul ummah. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat di atas An-Nisa 83 menyatakan wa fi hadza dalilun li qa'idatin adabiyyah. Maka di sini ada dalil untuk kaidah adab. Kaidah terkait dengan masalah etika adab. Wahia annahu idza hasala bahtun fi amrin minal umur, yaitu apabila terjadi sebuah pembahasan dalam satu perkara dari perkara-perkara yang ada, yang bagi ayyuwalliya man huwa ahlun lidzalik, maka seyogianya yang menanganinya adalah orang yang ahli dalam bidang itu. Wa yuj'ala ila ahlih, dan pembahasan itu diserahkan kepada ahlinya. Wa la yataqaddam baina yadayhi, dan jangan melancang-lancang mendahului dia, mendahului yang ahlinya. Fa innahu aqrabu ila shawab wa ahra lis-salamati min al-khata, sebab tindakan itu akan mendekati kepada kebenaran dan lebih layak untuk selamat dari kesalahan. Wa fihi an-nahyu 'anil 'ajlati wa tasarru'i linasril umur min hini sama'iha. Padanya juga ada larangan untuk terburu-buru, tergesa-gesa menyebarkan segala sesuatu, menyebarkan perkara-perkara ketika mendengarkannya langsung. Wal amru bitta'ammuli qabla al-kalam, dan ada perintah untuk mencermati, untuk berpikir sebelum berbicara. Wanadharu fihi, dan mencermati pembicaraannya, memikirkan pembicaraannya. Hal huwa maslahatun fayakdumu alaih atau fayakdumu alaih, apakah ucapan dia itu sebuah kemaslahatan sehingga dia maju untuk melakukannya. Amla fayuhjimu anhu, ataukah tidak ada padanya kemaslahatan sehingga dia mundur daripadanya. Ini adat dalam Al-Quranul Karim. Dalam semua masail, dalam semua perkara, terutama ketika ada masyakil wal mu'dilati wal fitan, marja'iyatuna al-ulama. Rujukan kita itu adalah para ulama. Kemudian barakallahu fikum, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama us-sunnah, yang ma'ruf dengan sunnah, yang ma'ruf dengan akidah salafiyahnya, ma'ruf dengan dakwah salafiyahnya, dengan sunnahnya, masyhur. Bukan ulama us-su, bukan ulama fushaq, bukan ulama ul-bid'ah. Mereka dikatakan alim di kalangan orang-orang awam. Mereka dikatakan alim di kalangan hizbiyin. Mereka dikatakan alim di kalangan pengikut mereka dari kalangan ashabul ahwa wal bidah. Tetapi tidak untuk masalah ini. Naam, kita kembali kepada para ulama. Tapi yang dimaksud adalah ulama usunnah. Bukan ulama-ulama yang diulamakan dari kalangan hizbiyin. Atau ulama usu, ulama yang fusak. Bukan mereka. Sebab Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim mencela ulama usu dalam banyak ayat. Di antaranya disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-175-176. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. Bacakan kepada mereka wahai Nabi SAW berita tentang seseorang yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami. Antum lihat dalam tafsirnya ini berkaitan dengan salah seorang alim dari ulama Yahudi yang bernama Bala'am bin Ba'ura. Dia mengatakan dengan nama yang lain yang dikasih, yang mengerti, yang mendapatkan anugerah ilmu tentang ayat-ayat Allah. Namun lafadznya umum allazi atainahu ayatina, sehingga berlaku untuk semua orang-orang yang memiliki kriteria sifat sebagaimana Bala'am bin Ba'ura, alim su, alim fasik, alim fajir, alim munharif. Allah mengatakan fansalakha minha, ternyata orang itu insilah, melepaskan, menanggalkan, meninggalkan ayat-ayat kami tadi. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun mengikuti dia. Fa'kana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang menyimpang, sesat setelah punya ilmu. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami akan angkat dia, kami akan angkat martabatnya dia dengan ayat-ayat kami tadi itu. Dengan ayat tadi itu. Tetapi kata Allah sebabnya adalah walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia menghujam ke dalam perut bumi. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Ini dua sebab orang itu menyimpang padahal dia alim. Sebab kenapa dikatakan sebagai alim su? Yang pertama adalah syahwah terkait dengan dunia. Kata-kata akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi, itu kinayah, sebuah ungkapan tentang cinta dunia, ambisi mengejar dunia. Baru yang kedua syubhat, wattaba'a hawah, mengikuti hawa nafsunya. Syahwat dulu, terkena dunia dulu. Begitu dia menikmati yang namanya dunia dalam rangka untuk melindungi dunianya supaya jangan sampai hilang, muncul syubhat, wattaba'a hawa. Yang cukup bagus dalam menjelaskan ayat ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid terkait dengan ulama usu, dibahas panjang ayat ini. Allah mengatakan setelah itu famatsaluhu kamatsalil kalbi, maka permisalan orang seperti itu seperti anjing. Hewan yang paling khasis, yang paling rendah, yang paling hina, disamakan kayak anjing dikarenakan tindakan dia, tindakan orang yang hina, orang yang rendah. Dengan ilmu yang dia miliki, ternyata dia mencintai dunia, berambisi mengejar dunia, terkena fitnah syahwat, lalu syubhat. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau kamu menggendong anjing itu, yalhas, lidah dia menjulur. Atau kalau kamu biarkan dia juga yalhas, lidah dia menjulur. Maknanya katanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, orang yang seperti ini keadaannya tidak akan menerima nasihat. Bersikukuh dengan apa yang ada pada dia, tidak akan menerima nasihat. Hatta kamu kasih sekian banyak ayat, tidak bakal menerima. Sebagaimana anjing dalam semua kondisinya, dalam semua keadaannya, lidah dia menjulur. Kamu gendong, kamu biarkan, kamu tuntun. Semua keadaan anjing itu yalhath, menjulurkan lidahnya. Begitu pula yang namanya alim su, yang terkena fitnah syahwat dan syubhat, tidak akan menerima nasihat. Bersikuku dalam kondisinya, dengan penyimpangannya, dengan kesesatannya. Mau dikasih ayat, mau dikasih hadis, mau dikasih fatwa ulama, bersikukuh dia dengan itu semua. Na'udzubillah. Ini adalah celaan yang sangat-sangat keras terhadap alim su'. Maka bukan mereka rujukan kita. Rujukan kita marja'iyatul ummah ulama us-sunnah, rabbaniyun, ma'rufun dengan sunnah. Ini penting diperhatikan, dikarenakan para hizbiyyin mereka juga mengaku kembali pada ulama, kami juga bersama dengan ulama. Ternyata kalau kita perhatikan yang mereka maukan dengan ulama yang mereka, ulama hizbiyin, ulama usu, ulama ulbidah, nggak mau tatar. Yang dianggap adalah ulama usunah. Kemudian barakallahu fikum, yang dimaksud dengan ulama usunah di sini adalah ulama ul asr. Indah kuli fitnah. Ulama zaman itu, ulama masa kini pada tiap-tiap fitnah yang terjadi. Itu muhim juga. Karena mereka lah yang mengerti fitnah pada masanya. Mereka lah yang mempelajarinya, yang mengkajinya, yang menelaahnya. Karena terjadi di masa mereka. Maka kita pun sebagai seorang talibul ilmi, ketika terjadi sebuah fitnah di masa kita, di zaman kita, maka marja'iyah kita ulama kita. Dan yang dimaukan dengan ulama kita, ulama usunnah. Dan yang dimaukan dengan ulama usunnah adalah ulama yang ada di zaman kita, di masa kita, yang fitnah terjadi di masa itu. Mereka lah yang lebih mengerti tentang fitnah yang terjadi. Kembali kepada mereka. Barakallahu fikum. Hadawalih. Adapun ulama-ulama yang sebelumnya dari kalangan mutaqaddimin dan dari kalangan salaf, mereka masing-masing juga menjadi rujukan pada fitnah yang ada di zaman mereka. Ketika kita membahas sebuah fitnah, bid'ah, penyimpangan di era itu, maka yang paling tahu adalah para ulama di zaman itu. Kita membahas masalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, dan segala macamnya. Maka kalap ulama di masa itu yang barakallahu fikum menjadi marji'ah. Plus ulama sekarang. Barakallahu fikum. Tetapi kalau fitnahnya itu terjadi di zaman kita sekarang ini, atau pengulangan fitnahnya ada di zaman dahulu kala, terulang kembali di zaman sekarang ini, dengan modus yang berbeda, dengan modifikasi dan yang lainnya, sekali lagi, yang mengerti tentang kondisi ini adalah para ulama, ulama kita di zaman sekarang. Ikhwanul Muslimin azzaikumullah, termasuk sebab penyimpangan seseorang itu mencomot kalam ulama dahulu, mencomot kalam ulama yang sebelumnya dengan tal bimbingan ulama sekarang, dia comot untuk menghukumi atau menghakimi atau berbicara terkait dengan kita zaman sekarang ini. Camkan baik-baik. Yang berhak untuk melakukan demikian adalah para ulama ul-asr, ulama kita zaman sekarang ini. Mereka yang melihat akwal ulama terdahulu terkait dengan fitnah di zaman dahulu kala. Ulama sekarang ini yang mengambil dari mereka, mengambil kalamnya mereka untuk diterapkan pada fitnah di zaman sekarang ini. Kita hanya menukil. Atau yang memungkinkan bagi kita adalah kita hanya mengambil akwal ulama terdahulu kala yang sifatnya bahasanya umum, kaidah umum. Hanya itu. Tapi untuk menggunakannya, menerapkannya untuk fitnah yang ada di zaman sekarang, itu haknya ulama zaman sekarang ini. Kita yang menukil dari para ulama masa kini, mengambil dari mereka, menunggu bagaimana kalamnya mereka. Hal yang muhim jiddan. Penting ini sekali. Barakallahu fikum. Ulama ulama asr. Kemudian barakallahu fikum. Kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Barakallahu fikum. Itu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kibar. Seperti yang hadis yang saya bawakan, al-barakatu ma'akabirikum. Ulama itu banyak. Ulama usunah banyak. tapi yang al-kibar minhum aqal. Yang senior, yang tua usia dan ilmunya lebih sedikit. Kita diminta untuk kembali pada ulama kibar. Terutama barakallahu fikum ketika fitnahnya terjadi di kalangan thalabatul ilm atau di kalangan para masyayikh, maka harus kembali kepada yang lebih akbar minhum, yang lebih senior daripada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Dan yang berikutnya, kembali pada ulama kibar. Jadi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ijma'nya para ulama adalah kembali kepada ulama kibar al-mutakhassisin fi babih. Ulama kibar spesialis babnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya dalam petikan hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Apabila suatu perkara itu diserahkan, dikembalikan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saat kebinasaannya. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 59 dan juga 6131. Dengan hadis ini para ulama sepakat bahwasanya rujukan kaum muslimin, rujukan thalabul ilm dalam masing-masing bidang ilmu, dalam masing-masing bidang perkara itu kembali pada al-mutakhassisin fiha, spesialisnya. Dan ulama kita luar biasa, mereka mutakhassisun, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fiqh, ada ulama aqidah, ada ulama nahw, ada ulama lughah. Ketika pembahasan kita terkait dengan bab tafsir, maka yang menjadi rujukan utama, marji'iyah utama, ulama tafsir. Kalau bab fiqh kepada para fuqaha, bab hadis kepada para muhaddisin, bab lughah kepada nuhatan lughawiyyin, wa hakadha. Ada sebagian ulama kita yang mutafannin, yang ahli dalam semua bidang ilmu. Maka dia marji dalam semua ilmu tadi. Dia ahli dalam kata tafsir, wafil fiqh, wafil hadith, ila akhirnya. Maka rujukan dalam semua bidang tadi. Itu ijma'nya ulama. Mutakhasis yang menjadi rujukan kita. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Ketika pembahasannya masalah akidah, pembahasan masalah tauhid, kembali pada ulama-ulama akidah wa tauhid. Ketika pembahasannya terkait dengan fitan, masalah fitnah-fitnah yang terjadi, maka kembalinya pada ulama-ul fitan, fuqaha-ul fitan, ulama-ulama yang mengerti seluk-beluk fitnah, para fuqaha yang faqih terkait dengan masalah fitnah, yang tahu seluk-beluk fitnah, bagaimana kriteria fitnah, trik-triknya ahlul fitnah, syubhatnya ahlul fitnah, kembali pada mereka. Dan itu ada pada umat ini. Mereka di zaman dahulu kalah dikelan dengan ulama jarh wa ta'dil. Nah, itu ada pada masing-masing masa. Di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, yang diakui oleh para ulama dan para masyayikh, yang betul-betul mengerti tentang seluk-beluk rijal, seluk-beluk fitan, seluk-beluk bid'ah, walinhirafat, wadbalanat, al-syikh al-allama, al-syikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, wa ikhwanuh, al-syikh Batal Jabiri, Syekh Al-Bukhari dan yang bersama dengan mereka. Tapi yang masyhur Syekh Rabi' bin Hadi. Mutakhassis dalam bab ini. Bukan berarti taklid atau asofiyah. La, dengan hujjah. Dengan hujjah. Ini kaidah. Barakallahu fikum. Banyak dari kalangan al-munharifin, mereka mengatakan seperti itu. Kita kembali pada ulama kibar. Kembali pada ulama kibar. Kembali pada ulama kibar. Yang mana ini maksud? Ternyata mereka kembali pada ulama kibar yang bukan takhususnya dalam bab itu. Dan ingat, itu merupakan ciri-ciri hizbiyin, ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah semenjak zaman dahulu kala. Mereka datang kepada ulama sunnah yang kibar, tapi ghairu mutakhassis. Tidak mengerti banyak terkait dengan penyimpangan mereka, tidak paham banyak terkait dengan tokoh-tokoh mereka dan pemahaman mereka. Datang ke sana, menampilkan perkara yang indah yang ada pada mereka, untuk mendapatkan sebuah kalimat, sebuah fatwa dari para ulama tadi, tentang keadaan mereka. Dan para ulama, sebagaimana biasa, menghukumi secara zahir. Berfatwa secara zahir. Ketika mendapatkan hasil, dapat satu kalimat dari mereka, fatwa dari mereka untuk mendukung mereka, disebarluaskan di tengah-tengah umat. Kami bersama dengan Syekh Fulan, kami bersama dengan Alim Fulan, ini fatwanya Alim Fulan. Tidak bakal berani mereka kembali pada ulama mutakhasis dalam bidang itu, yang tahu seluruh mereka. Itu ciri-ciri hizbi. Semenjak zaman dahulu kala. Dan mereka tidak segan-segan untuk menangis di hadapan para masyayikh kibar yang bukan mutakhasis. Menangis mereka mengaku, kami terzalimi, nahnu mazlumun, ya alim. Kami terzalimi, kami dibeginikan, kami dibeginikan, kami dibegitukan, ilah akhirnya. Menampakkan seakan-akan mereka terzalimi, menampilkan hisan ma'indahu yang terbaik yang ada pada mereka. Itu dikatakan sebagai masyayikh, buka utim sah, air mata buaya. Sehingga kembali pada kibar, itu kembali pada al-mutakhassis minhu. Kembali pada orang yang tahu seluk-beluk fitnah yang terjadi. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah. Kembali kepada ulama terkait dengan muskilah terjadi atau fitnah terjadi, barakallahu fikum, itu kepada ulama selain ya di luar pihak-pihak yang bertikai. Ini penting diperhatikan. Khususnya ketika terjadi khilaf atau fitnah di antara talabatul ilmi atau di antara masyayikh. Barakallahu'alaikum. Maka marja'iyah kita itu bukan satu dari mereka. Yang ini khosm. Satu pihak yang bertikai. Yang kedua juga khosm. Pihak kedua yang bertikai. Kita harus kembali kepada selain mereka yang bertikai. Ulama-ulama lain. Ulama usunnah, ulama kibar yang mutakhasir bab ini. Kembali pada ulama yang lain untuk mengetahui mana yang hak dari dua orang bertikai tadi. Termasuk kesalahan yang sangat fatal. Termasuk sebab munculnya asabiyah wal hizbiyah. Ketika sebagian talabah, sebagian ikhwah mengajak kaum muslimin, mengajak talabatul ilmi untuk kembali kepada gurunya yang bertikai tadi, para syekhnya tadi. Kembali pada fulan, kembali pada alam. Di dalam memberikan bayan, memberikan penjelasan ila akhirih. Dalam kondisi dia, gurunya atau alim tadi, khasmun satu pihak yang sedang bertikai dengan yang lainnya. Ada khata'un fahish menunjukkan jahil di hadhihi al-qa'idah. Sudut nang qa'idah yang seperti ini. Ada khasm. Kalau kamu mengajak yang lain kepada dia, itu artinya Anda mengajak umat manusia kembali kepada person dia. Itu ajakan kepada asabiyah, ajakan kepada hizbiyah. Dia sendiri perlu dihukumi. Apakah hak atau tidak? Pahami ini barakallahu fikum. Kembalikan kepada yang selain mutakhassimain. Para ulama, berkibar yang di luar dua pihak yang sedang bertikai tadi. Barakallahu fikum. Baru ada kejelasan. Di antara barakallahu fikum yang dilakukan oleh Al-Hajawrah, berikutnya Al-Hajuri, itu seperti ini. Hajuri termasuk yang memunculkan fitnah. Fitnah Hajuriyah pada masa itu. Yang anehnya murid-muridnya dia mengajak untuk kembali pada Hajuri. Ada kata unfahish. Yang tepat kembali kepada masyayikh yang bukan khasmain. Begitu. Dulu kan Al-Hajuri berterut dengan Syekh Al-Adani rahimahullah. Kembali dia bukan kepada Hajuri wala Adani. Tapi harus kembali kepada masyayikh yang lainnya. Kala itu ya, kala itu masyayikhul Yaman berbicara. Dan mengatakan Al-Hajuri yang salah. Dan masyayikhul Sunnah memelakah juga bicara. Dan akhirnya muncul vonis terkait dengan penyimpangan dia. Begitu pula terkait dengan Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya. Juga begitu ketika muncul fitnah musafiqah, fitnah su'afaqah tadi itu. Murid-muridnya dia, ashabuhu, ajba'uhu, mengajak salafiyin, mengajak Abu Sufyan untuk kembali pada bin Hadi. Betul memang dia sebelum fitnah termasuk ulama kibar. Tapi dalam posisi sekarang itu, di kala itu, dia khosmun. Dia satu pihak yang sedang bertikai. Masyaikhus sunnah yang sebelumnya adalah ashabuhu wa tulabuhu wa muhibbuh. Khosm yang kedua. Yang dituduh sebagai su'afiq dan segala macamnya. Maka bukan kepada bin Hadi rujukannya. Bukan kepada mereka yang tertuduh rujukannya. Tapi kembali pada ulama yang lain yang menghakimi mereka. Di zaman itu, kepada Syekh Rauf bin Hadi, kepada Syekh Ubaid al-Jahabi, dan juga yang lainnya. Mereka lah yang akan menilai mana di antara dua khasam tadi itu yang hak. Dan ternyata para masyayikhuna menilai Muhammad bin Hadi yang keliru. Membawa fitnah tafriq baina salafiyin, fitnah su'afaqah. Sehingga mereka dikatakan sebagai musa'afiqah. Allahul musta'an. Camkan baik-baik ini. Ini kaidah muhimmah jiddan yang harus dipahami baik-baik. Kemudian barakallahu fikum. Yang tidak kalah penting di sini adalah kembali kepada ulama kibar, kembali pada bimbingan ulama. Itu qoblal kalam. Sebelum bicara, sebelum menjelaskan, sebelum menghakimi, sebelum menghukumi. Itu perkara yang wabah. Tidak boleh at-taqaddum baina yaday al-ulama. Seperti ucapannya As-Sa'di yang sebelumnya tadi itu. Tidak boleh taqaddum. Tidak boleh mendahului melancangi para ulama. Kamu sudah bicara. Kamu sudah menjelaskan. Kamu sudah menghukumi. Kamu sudah menghakimi. Kamu sudah menfonis. Tersebar kemana-mana kalamnya kamu ini. Ternyata baru kamu mengatakan. Kita kembali pada para ulama. Ada khata' fahish, ini kesalahan yang sangat fatal. Bukan begitu caranya. Kaidah yang benar adalah ketika ada masyakil, ada fitan yang rumit, yang tidak terselesaikan. Maka sebelum kamu bicara, sebelum kamu menjelaskan, sampaikan kepada para ulama. Demikian, demikian dengan jujur, dengan terbuka, dengan ilmiah. Ketika para ulama yang mempelajari, mereka yang menelaah, yang dirasa, lalu mereka mengeluarkan bayan, menerangkan demikian dan demikian, baru itu yang kamu sampaikan kepada umat. Juga jangan takhalluf anil ulama, jangan tertinggal dari para ulama. Ulama sudah memberikan penjelasan, sudah ada bayan dari para ulama, mereka sudah dirasa, sudah mengkaji permasalahan, sudah menelaah segala macam, sudah ada niqas, sudah ada dialog, diskusi segala macam. Mereka sudah memberikan vonis, memberikan penjelasan, fulan kata, ini demikian. Kamunya telat. tidak mengikuti bagaimana bimbingannya para ulama. Kamu mau mengulang lagi, dari nol lagi, dari awal lagi. Dibahas lagi dari awal. Ada khotob. Ini kedua-duanya adalah barakallahu fikum cara-cara yang digunakan oleh hizbiyyin. Barakallahu fikum. Fitnah musyafiqah yang di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Tokohnya juga begitu. Dia sudah bicara, sudah menuduh du'a salafiyyin sebagai orang-orang yang memiliki komando-komando, memiliki komando hizbiyah dan segala macamnya. Dituduh berbagai macam tuduhan, baru kemudian dia bicara kembali kepada ulama. Ulama siapa? Kembali pada ulama, kembali pada para ulama. Dengan bimbingan ulama, dengan bimbingan ulama. Tidak menyebabkan siapa ulamanya. Sudah bicara dia. Sudah menfonis dia. Sudah bikin fitnah di mana-mana dia. Baru mengatakan dengan bimbingan ulama. Gak disebutkan lagi ulamanya siapa. Ada musyafir yang di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Juga subhanallah tokohnya musyafir Indonesia ini yang disebutkan tadi Muhammad bin Hadi. Sudah bicara, sudah sana kemari, fonis sana fonis sini di masjidnya Allah Azza wa Jal. Ternyata hujahnya belakangan. Nanti akan saya keluarkan, nanti akan saya jelaskan. Ketika dikeluarkan hujahnya dan dipaparkan kepada para ulama bukan sebagai dalil. Ditolak oleh para ulama. Ini kesalahan besar, barakallahu fikum. Diam dulu, tahan dulu, jangan timpali, jangan bicara. Sampaikan kepada para ulama dan para masyayikh, mereka yang mempelajari, mereka yang menelaah, mereka yang dirasa. Baru ketika mereka yang memberikan penjelasan, kita nukil itu penjelasan sebagaimana yang mereka sampaikan. Juga jangan takhalluf. Jangan takhalluf. Jangan telat gitu loh. Para ulama sudah mempelajari, sudah dirausah, sudah niqas dengan dua khosmain, dengan dua kedua belah pihak. Kedua belah pihak sudah duduk, sudah majlis di hadapan masyayikh. Sudah keluar vonis dari masyayikh tadi, dari para ulama tadi. Ini mau ngulang dari awal lagi. Ada pemikir melembekkan prinsip dan itu merupakan sebuah penyimpangan. Ketika fitnah yang sebelum-sebelumnya terkait dengan fitnahnya MLM, barakallahu fikum, itu sudah naik kepada para masyayikh, sudah duduk di depan Syekh Rabi bin Hadi. Khosmain kedua belah pihak yang bertikai ketika itu. Dan Syekh Rabi sudah mengeluarkan dayan penjelasan. Sudah itu. Ya subhanallah. Abdullah bin Mar'i. Mau mengulang lagi dari awal. Mengulang lagi dari awal. Nasihat lagi, nasihat lagi, nasihat lagi. Sampai kapan? Teruskan nasihat lagi. Kalau kamu gak bisa, cari yang lainnya yang menasihati pula. Sampai kapan? Terus. Bukan kamu yang mengatakan, saya yang mengatakan sampai kapan. Na'udzubillah. Ketika disodorkan kepada dia warokoh kertas terkait dengan kesimpulan-kesimpulan dan hasil-hasil jasad dengan Syarofi, dia dengan rendahnya mengibaskan itu warokoh. Cukup dengan ini ya ikhwan. Cukup dengan seperti ini. Dengan warokah ini. Saya ketuk rumah-rumahnya. Wa'anan. Dengan warokah seperti ini. Dilempar sama dia warokah tersebut. Itu saya saksikan sendiri. Di majelis itu. Di malam itu. Bagaimana dia memperlakukan warokah yang berisi kesepakatan-kesepakatan hasil majelis dengan Syekh Rabi. Dan kalamnya beliau. Seperti itu. Direndahkan sama dia. Na'udzubillah. Takhalluf itu juga keliru. salah besar dan sebab penyimpangan para ulama itu. Sehingga harus tepat. Harus tepat. Dengan bimbingan ulama, mereka yang dahulu berbicara, mereka dahulu yang menyampaikan, kita di belakangnya. Jangan takadum dan jangan takhalluf. Barakallahu fikum. Ini umur muhimmah yang penting untuk saya sampaikan dalam kesempatan kali ini supaya kita tepat di dalam mengamalkan hadis al-barakatu ma'a akabirukum, tepat dalam mengamalkan ayat yang meminta kita untuk rujuk kepada para ulama. Tayyib, dengan bawabit di atas. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu fitnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Dan insya Allah akan disambung kembali. Masih terkait dengan silsilah yang nomor 5. Barakallahu fikum. Naam. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.